Radio Muslim Yogyakarta, memberikan akhidah, meredakan semua. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumitin amma ba'id. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan bahasan ya, hukum seputar masa iddah dari kitab Manhajus Salikin karya Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimallahu ta'ala. Kita masih dalam pembahasan tentang seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya. Disampaikan oleh Syekh Ibn Sa'di rahimallahu ta'ala, wala takhruju minhu illa lihajatiha naharan. Wanita yang ditinggal mati oleh suaminya selama 4 bulan 10 hari tersebut tidak boleh keluar minhu dari rumahnya, yang itulah rumah yang dia tempati saat suaminya meninggal dunia. Illa li hajatiha, kecuali betul-betul ada kebutuhan yang mendesak, dan itu pun naharan, di siang hari, tidak boleh di malam hari. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah ta'ala, walladzina yatawaffawna minkum yadharuna aswaja ya tarabbas nabi anfusihinna arba'ata asyuri wa asyra. Dan para suami yang meninggal dunia di antara kalian, dalam keadaan dia meninggalkan istri, maka istrinya menunggu selama 4 bulan 10 hari. Contoh kebutuhan yang membolehkan seorang wanita untuk keluar rumah di masa berkabung dan masa iddah 4 bulan 10 hari ini adalah semacam kebutuhan untuk mendapatkan nafkah, yaitu mendapatkan uang untuk bisa memenuhi kebutuhan makannya, kebutuhan makanan dan pakaiannya. Kal muadzofa, semacam seorang wanita yang bekerja dan dia bekerjanya adalah untuk menafkahi dirinya, yang dia jika tidak bekerja maka ya, tidak ada yang menafkahinya. Au muraja'ati da'iratin hukumiyatin, atau karena ada keperluan mendesak untuk pergi ke satu instansi pemerintah. Au jalbi hajatin, atau untuk mendatangkan satu kebutuhan, dia perlu barang yang dia butuhkan dan tidak ada yang bisa dimintai tolong untuk membelikan barang tersebut, sehingga mau tidak mau harus keluar rumah. Atau tetap bubin, atau karena keperluan berobat. Pada waktu 4 bulan 10 hari ini jatuh sakit, tidak boleh tidak harus keluar rumah untuk berobat dan tidak memungkinkan untuk memanggil dokter ke rumah. Dalilnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyalahkan tindakan Al-Furai'ah. Ya, tindakan Furai'ah yang keluar rumah untuk minta fatwa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun boleh keluar rumah ini naharan, di siang hari, tidak di malam hari. Alasannya dan pertimbangannya kenapa tidak boleh malam hari, karena di malam hari itu berpeluang besar terjadi banyak kejahatan, sehingga dan siang itu secara umum lebih aman. Namun ada pendapat yang lain yang mengatakan bahasanya, ya, pendapat kedua dalam masalah ini mengatakan, ya, keluar rumah di malam hari juga boleh jika memang ada keperluan. Karena boleh jadi kebutuhan itu terjadi di malam hari. Ini ada kebutuhan di malam hari semacam sakit. Ya, bisa terjadi di malam hari. Dan tidak ada dalil yang dinilai melarang untuk keluar di malam hari jika ada kebutuhan. Dan satu hal yang patut diingat, keluar rumah di malam hari bukan berarti mesti bermakna menginap di selain rumahnya. Nabi saja keluar malam hari, namun tetap nanti kembali sehingga sehingga menginap dan bermalam di tempat dia menjalani masa iddah. Dan diriatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengizinkan kepada wanita yang sedang menjalani masa berkabung untuk keluar rumah malam hari. Ya, tepatnya diriatkan oleh Abdul Razak dari Ibnu Jurayh, dari Abdullah ibn Kathir, Mujahid mengatakan, nah ini berarti hadis mursal, karena Mujahid menceritakan keadaan di masa sahabat. Ustushida rijalun yawma Uhudin, pada saat perang Uhud gugur sebagai syahid sejumlah orang. An-nisa'ihim, sehingga banyak perempuan yang menjanda. Dan perempuan-perempuan yang menjanda ini bertetangga. Mereka bertetangga. Lantas, tentu mereka menjalani masa berkabung 4 bulan 10 hari. Karena suaminya gugur sebagai syahid di medan perang Uhud. Maka mereka, para janda ini datang, para janda yang menjalani masa berkabung ini, datang menemui Nabi SAW lantas menyampaikan, kami merasa kesepian wahai Rasul di malam hari. Kami merasa kesepian di malam hari. Maka boleh tidak kami bermalam di rumah salah satu dari kami, karena mereka bertetangga. Sehingga ketika pagi tiba, kami akan berpencar kembali ke rumah-rumah kami. Maka Nabi SAW menyampaikan, tahaddatsna inda ihdakunna, untuk menghilangkan ketidaknyamanan, kesepian, silakan ngobrol di rumah salah satu kalian. Anggap aja ini tiga janda. Ya sudah, ngobrol di salah satu dari tiga rumah tersebut. Nah, ngobrol, mabada lakunna. Ya, silakan kalian ngobrol secukupnya, sepuasnya. Ini silakan ngobrol di malam hari, karena malam hari tadi merasa kesepian. Silakan tiga orang ini atau lebih ini mendatangi salah satunya, kemudian ngobrol di situ sepuasnya. Hatta idza aratunna an-nauma, kemudian ketika kalian ingin tidur, falta'ti kullu imra'atin ila baitiha, maka hendaknya masing-masing perempuan pulang ke rumahnya masing-masing. Maka demikian maka hadis ini dhaif, namun dhaifnya ringan karena mursal. Maka di hadis ini Nabi mengizinkan keluar rumah karena satu kebutuhan di malam hari. Namun itu tidak sampai nginep di luar rumah tempat menjalani masa berkabung. Tetap kembali ke rumah tempat menjalani masa berkabung dan tidur malam di situ. Dan pendapat yang kedua ini yang mengatakan wanita yang berkabung karena ditinggal mati oleh suaminya boleh keluar rumah di malam hari jika ada kebutuhan adalah pendapat Al-Ahnab dan Malikiyah serta Syafi'iyah. Dan ini salah satu pendapat Hanabilah. Nah, ini keluar rumah. Maka keluar rumah bagi wanita yang sedang menjalani masa berkabung itu ada tiga kategori. Yang pertama, karena kebutuhan. Hukumnya boleh, siang hari jelas boleh, kalau malam hari diperselisihkan, namun insya Allah pendapat yang lebih kuat, malam hari pun boleh, selama tidak tidur di luar rumahnya, namun tetap kembali ke rumahnya. Dengan catatan memang ada kebutuhan. Kemudian yang kedua, keluar rumah karena bukan karena kebutuhan, sekedar jalan-jalan di masa 4 bulan 10 hari ini. Ya, maka hukumnya haram keluar atau meninggalkan rumah selama 4 bulan 10 hari baik malam ataupun siang jika tidak ada kebutuhan, meskipun untuk melakukan satu hal yang mubah semacam jalan-jalan. Atau untuk melakukan hal yang dianjurkan semacam menghadiri pengajian. Nah, ini hukumnya haram. Karena wanita yang sedang menjalani masa berkabung diperintahkan untuk tetap tinggal di rumahnya sampai berakhir jangka waktu yang telah ditentukan, yaitu 4 bulan 10 hari. Kemudian yang ketiga, keluar rumah karena kebutuhan yang darurat. Maka tentu hukumnya boleh. Jika karena kebutuhan yang tidak sampai derajat darurat saja boleh, maka jika darurat maka tentu lebih boleh lagi. Contohnya keluar rumah karena menyelamatkan diri dari reruntuhan rumah karena terjadi gempa misalnya. Demikian juga wanita yang sedang menjalani masa berkabung ini boleh pindah dari rumahnya ke rumah yang lain, ke tempat tinggal yang lain jika ada udzur semacam mengkhawatirkan keselamatan diri. Karena rumahnya di situ ya, di ujung desa, sepi. Ya, kalau kemarin ada suami dia merasa aman. Nah, sekarang tidak ada suami. Khawatir keselamatan dirinya, maka boleh pindah. Atau keselamatan hartanya. Demikian juga boleh berpindah jika ya, diminta pindah oleh pemilik rumah karena sudah selesainya masa kontrak. Ya, atau karena ketika masih bertahan di rumah tersebut tidak ada yang mengurusi dirinya. Semuanya harus dilakukan sendiri. Kalau di tempat yang lainnya, di tempat keluarganya, ada yang bisa bantu-bantu. Ya, maka ini di antara uzur yang menyebabkan boleh pindah rumah. Fal wajibatu taskutu bil udhri. Karena kewajiban syariat, kewajiban agama itu gugur ya, jika ada uzur. Kemudian inilah sejumlah ketentuan, sejumlah larangan bagi wanita yang sedang menjalani masa berkabung. Seandainya larangan-larangan ini dilanggar sampai masa berkabung yaitu 4 bulan 10 hari atau sampai jika dalam kondisi hamil sampai melahirkan. Jika larangan-larangan ini dilanggar sampai masa iddahnya berakhir, maka wanita ini berdosa jika dia mengetahui hukumnya. Kita tahu kalau hukumnya harusnya tidak boleh demikian. Dan dia tahu keadaannya, yaitu keadaannya suaminya meninggal dunia. Tapi jika dia tidak menjalankan aturan-aturan ini karena tidak tahu kalau suaminya meninggal dunia. Misalnya suaminya kerja di luar negeri, tidak tahu. Tidak ada kabar kalau suaminya meninggal dunia. Baru dapat kabar setelah 6 bulan setelah suaminya meninggal. Jadi kemarin waktu masa berkabung, nah itu biasa normal pakai keluar-keluar rumah, sekedar untuk jalan-jalan dan sebagainya. Kemudian boleh jadi ya mas, pakai celak dan teman-temannya. Dan karena tidak tahu, ya, maka ini tentu dimaafkan. Sehingga statusnya berdosa, manakala ketentuan-ketentuan ini dilanggar dalam keadaan tahu hukumnya, kemudian tahu keadaannya. Yaitu keadaannya adalah wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Nah, jika masa iddah telah selesai, ya sudah selesai. Karena berkabung dengan menjauhi beberapa hal yang dilarang, ya itu bukan syarat untuk selesainya masa iddah. Ya, 4 bulan 10 hari dari meninggal suami, otomatis masa iddah selesai. Baik selama 4 bulan 10 hari tersebut, ketentuan agama, norma-norma agama dalam masalah ini dipatuhi ataukah tidak. Ya, demikian yang kita sampaikan sebagai materi pengantar. Sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa akhu da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Ya, moga mas. Terima kasih Ustaz, kami ucapkan jazakumullahu khairan atas pemaparan materinya pada kesempatan kali ini. Kepada sobat muslim semua, kami beritahukan bahwasanya kita sudah berada di sesi interaktif, sehingga sobat muslim semua dapat melayangkan pertanyaan terkait hukum seputar keluarga kepada beliau Ustadz Aris Munandar Hafidhullah Ta'ala, yang insya Allah nanti secara bertahap akan dijawab oleh beliau pertanyaan dari teman-teman dari sobat muslim semua. Sehingga sobat muslim semua dapat mengirimkan pertanyaan ke nomor 0823 27275333. Sekali lagi kami ingatkan kepada sobat muslim semua bahwasanya kita sudah masuk ke sesi tanya jawab atau sesi interaktif, di mana sobat muslim semua dapat melayangkan pertanyaan melalui chat WhatsApp ataupun SMS ke nomor 0823 27275333. Baik Ustadz, ini sudah ada pertanyaan yang masuk Ustadz. Bismillah, assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya Ustadz, saya seorang akhwat belum menikah. Saya bekerja di sebuah perusahaan gas. Posisi saya saat ini di bagian administrasi verifikasi data. Kemudian data tersebut dijadikan billing atau tagihan yang akan dibayar oleh pelanggan. Posisi saya di Jakarta jauh dari orang tua. 3 hari yang lalu manajer saya memanggil saya. Beliau menyampaikan bahwa manajer keuangan meminta saya untuk mutasi ke bagian keuangan. Tapi manajer saya saat ini belum tahu pastinya pada posisi apa. Kemungkinan untuk posisi anggaran, akuntansi, atau pajak, atau bendahara kas masuk, atau bendahara kas keluar. Beliau menawarkan kenaikan posisi dan kenaikan gaji. Mohon nasihatnya Ustadz, apakah tawaran tersebut lebih baik saya ambil atau tidak ya Ustadz? Jika saya ambil, resikonya bagaimana ya Ustadz dari segi fikih muamalahnya? Atau apakah lebih baik saya resign saja Ustadz? Jazakumullahu khairan. Ya, kalau berpindah ke bagian keuangan asalkan bukan bagian perpajakan atau bagian melayani kredit, jika ada karyawan perusahaan yang mau mengajukan hutang ribawi, maka namun bagian-bagian yang lainnya yang aman, insya Allah tidak mengapa. Namun jika kemungkinan besar akan ditempatkan di bagian-bagian tersebut, maka saya sarankan untuk bertahan di posisi yang lama saja. Nah, terima kasih Ustadz atas nasihatnya. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menggabungkan antara perintah berbakti kepada ibu dalam hal khidmat dengan tinggal berbeda rumah ketika telah menikah? Apakah lebih afdol tinggal dengan orang tua setelah menikah dalam rangka khidmat kepada orang tua atau tinggal berbeda rumah dengan orang tua? Jazakallahu khairan. Penanyaannya ini laki-laki atau perempuan, Mas? Ini perempuan, Ustaz. Ya, kalau untuk jika penanya ini adalah perempuan dan jika dia tetap ingin bersama kepada orang tuanya, maka bisa saja, namun cara yang terbaik adalah saat akad nikah ada perjanjian pernikahan. Yaitu perjanjian pernikahan untuk tetap tinggal di rumah pihak perempuan. Jika tidak ada perjanjian pernikahan semacam ini, maka kewajiban istri adalah ikut suami. Kemana suami mau ngajak pergi, asalkan ditempatkan di rumah yang layak untuk ditempati. Dan dia adalah seorang suami yang care dan peduli dan menunaikan hak istri. Maka wajib baginya ikut istri kemana suami ini mau mengajak istri tinggal. Ya, itu jika penanya ini berkeinginan untuk tetap tinggal di membersamai orang tuanya. Nah, terima kasih Ustadz atas nasihatnya dan penjelasannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikum. Apakah menantu terus harus tetap menyapa mertua yang sama sekali mengacuhkan sapaannya yang sudah 3 kali tidak pernah dijawab? Apakah menantu jika minta pindah dari rumah mertua dianggap tidak patuh kepada suami? Mertua selalu menyalahkan menantu walaupun menantu benar dan selalu mengalah, sehingga menantu merasa tersiksa hatinya karena selalu disalahkan. Mohon nasihatnya, Ustaz. Ini penanyanya istri apa suami, Mas? Ini penanyanya perempuan, Ustaz. Ya, maka satu hal yang patut untuk disadari semua pihak, terutama oleh suami, bahasanya di antara hak istri adalah dipenuhi hak tempat tinggal. Dan hak tempat tinggal yang menjadi hak istri, sebagaimana disampaikan oleh para ulama, adalah tempat tinggal yang dia sendirian di situ tanpa dicampur dengan keluarga suami. Tidak ada di situ orang tua suami, tidak ada di situ adik suami, dan yang lainnya. Kecuali jika perempuan ini ridho. Dan dalam kasus ini, pihak perempuan tidak ridho, karena dia tidak nyaman dengan sikap orang tuanya. Maka wajib atas suami secara agama, dalam hukum agama, untuk ya bahasa praktisnya, carikan kontrakan untuk ditempati mereka berdua. Dan kemudian tentang menyapa, maka jawabannya adalah firman Allah Ta'ala, idfa billati ya ahsan. Balaslah perlakuan buruk orang lain dengan perlakuan baik. Demikian idealnya. Demikianlah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan. Jika ini ditujukan kepada umumnya orang, maka untuk orang-orang yang punya hubungan khusus dengan kita, semacam mertua, tentu lebih-lebih lagi. Ya, meskipun dia tidak merespon, kita sebagai statusnya anak dan anak muda, kita coba mengalah dan mengalah. Ya, semoga dengan bersabar, Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan hati mertua sehingga hubungan di antara keduanya bisa kemudian bisa cair. Nah. Terima kasih Ustaz atas nasihatnya pada pertanyaan yang tadi. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Ustaz. Izin bertanya, Ustaz, tentang materi tadi. Saya masih agak sedikit bingung. Jika seorang suami telah meninggal di luar negeri dan sang istri baru tahu 6 bulan kemudian, dan selama 6 bulan itu si istri biasa saja, karena setelah suami meninggal sudah lebih dari 4 bulan 10 hari, apakah ia sudah melewati masa iddah? Atau setelah 6 bulan tadi ia harus berkabung selama 4 bulan 10 hari? Mohon maaf Ustaz, tadi saya agak kurang paham. Ya, dia masa iddahnya sudah selesai. Jadi suaminya di luar negeri meninggal dunia, istri baru tahu setelah 6 bulan setelah suaminya meninggal dunia, maka masa iddah istri sudah selesai. Dia tidak punya kewajiban apapun, dan sikapnya biasa saja, itu tidak berdosa karena dia tidak tahu keadaan dirinya, yaitu keadaan dirinya yang ditinggal mati oleh suaminya. Nah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kembali lagi kami sampaikan kepada sobat muslim semua, di mana sobat muslim semua dapat menanyakan kepada Ustaz langsung melalui chat SMS ataupun WhatsApp yang akan kami bacakan, dan insya Allah akan dijawab satu persatu oleh Ustaz Aris Munandar hafidzallahu taala. Di mana teman-teman semua sobat muslim dapat mengirimkan pertanyaan ke nomor 0823-2727-5333 melalui chat WhatsApp ataupun SMS. Baik Ustaz, sudah ada pertanyaan kembali yang masuk Ustaz. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga Allah selalu menjaga Ustaz dan keluarga. Amin. Izin bertanya Ustaz, apakah hukum wanita yang menjadi TKW untuk membantu ekonomi suami atau kebutuhan orang tuanya? Jazakallahu khairan. Jawabannya, ini semangat yang baik namun tidak pada tempatnya. Nafkah itu kewajiban suami. Seandainya wanita ini adalah wanita yang sudah berkeluarga, maka seandainya yang perlu sampai kerja ke luar negeri, semestinya suaminya, bukan dirinya. Semestinya suaminya yang jadi TKI, bukan istri yang jadi TKW. Kemudian jika dia belum berkeluarga, maka semangatnya untuk membantu ekonomi orang tua satu hal yang baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan atas niat tulusnya dan niat baiknya. Namun wanita selama belum menikah itu menjadi tanggung jawab ayahnya. Dan seandainya dia bantu-bantu boleh-boleh saja, namun sebatas apa yang jadi kemampuannya dan tanpa melanggar aturan syariat. Dan jika jadi TKW tentu melanggar aturan syariat berkenaan dengan bepergian jauh tanpa mahram. Nah. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum ilaikum Ustaz. Waalaikum. Bagaimana jika penghasilan istri lebih besar dari suami, gaji suami tidak sampai setengahnya dari gaji istri? Bagaimana mengalokasikan gaji suami sebagai nafkah wajib? Maka yang pertama, agar suami tetap memiliki kemuliaan, atau sebelumnya, hendaknya istri ini tetap berupaya dan mengkondisikan diri agar suaminya tetap memiliki kehormatan di matanya. Di antara bentuknya adalah kebutuhan pokok, kebutuhan pokok rumah tangga yaitu makan, atau kemudian beli pakaian setahun sekali dan hal-hal yang lainnya, hendaklah dia gunakan dari uang suaminya. Tujuannya agar suaminya tidak minder, suaminya merasa memiliki kemuliaan di hadapan istri dan anak-anaknya, karena kebutuhan pokok jadi tanggung jawab dia. Kemudian ketika ada hal-hal yang insidental, yang cukup besar, maka istri bisa berbuat baik kepada suaminya, atau bahkan bisa jadi bersedekah kepada suaminya, dan untuknya pahala double, pahala sedekah dan pahala berbuat baik kepada suami. Misalnya mungkin anak masuk sekolah, maka dia sampaikan, "Mas, nanti untuk biaya masuk anak untuk sekolah, pakai uangku saja, tidak apa-apa." Gitu. Engkau sudah jadi suami yang baik, engkau jadi ayah yang baik untuk anak-anak kita. Jazakumullah khairan atas apa yang telah Mas berikan untuk rumah tangga kita. Namun mohon beri saya kesempatan untuk beramal soleh. Saya beramal soleh untuk saya yang nanggung biaya masuk sekolah anak kita. Sampaikan demikian sehingga ini tidak menyinggung harga diri dan kehormatan seorang laki-laki yang bertanggung jawab. Kemudian satu hal yang penting, hendaknya meskipun penghasilannya lebih tinggi daripada suaminya, dan ini hendaknya bisa memposisikan diri dengan baik. Kemudian mengkontrol diri untuk tidak merasa sombong dengan suaminya dan merasa lebih tinggi daripada suaminya, namun tetap menempatkan suaminya sebagai kepala rumah tangga, sebagai pemimpin, sebagai nahkoda, bahtera rumah tangga ini. Jika ada permasalahan, maka keputusannya tunggu keputusan suami. Dan sikap-sikap yang lain yang menunjukkan penghargaan seorang istri kepada suaminya. Nah. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Kembali kami ingatkan kepada sobat muslim semua dimanapun antum berada, kita masih berada dalam sesi tanya jawab atau sesi interaktif yang dimana masih ada sekitar 14 menit lagi. Nah teman-teman semua, sobat muslim semua dapat melayangkan pertanyaan bila mana ada permasalahan terkait hukum seputar keluarga, dapat bertanya dan dapat melayangkan SMS ataupun chat WhatsApp ke nomor 0823-2727-5333. Baik Ustaz, kita bacakan pertanyaan selanjutnya Ustaz. Nah. Ustaz, saya mau bertanya. Kalau safar dari Bogor ke Bandung bagi istri harus ditemani oleh mahramnya atau tidak? Kalau suami tidak bisa mengantar sedangkan dia tetap harus pergi bagaimana? Syukran jazakallahu khairan. Ya, Bogor-Bandung, saya yakin itu sudah masuk jarak safar kurang lebih 80 km. Sehingga semestinya wanita ini ditemani mahramnya. Jika suaminya tidak mungkin menemani, maka bisa bisa ayahnya, bisa kakak laki-lakinya, bisa adik laki-lakinya, bisa pamannya, ya, yang bisa jadi mahram perjalanan. Ya, jika ternyata suaminya tidak bisa, ya, dan padahal harus di safar ini harus dilakukan, maka suami berdosa, ya, karena tidak melakukan kewajibannya mengkondisikan istrinya untuk safar dengan mahram ditemani oleh suami, ya, atau ditemani oleh mahramnya. Nah, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Kita bacakan pertanyaan selanjutnya Ustadz. Bismillah, mohon sarannya Ustadz. Alhamdulillah kemarin istri ana melahirkan. Terus bagaimana pendapat Ustadz kalau mertua menyuruh untuk KB untuk menjaga jarak anak, padahal ana mau isi lagi? Ya, KB dalam rangka mengatur jarak kelahiran satu hal yang diperbolehkan, dan itu bentuk care, kepedulian suami kepada istrinya. Ya, kalau baru lahir setelah nifas kemudian langsung isi lagi, ya, maka jika wanita tersebut mau jujur, maka dia akan sebenarnya akan merasa berkeberatan. Karena belum ada waktu istirahat. Sehingga saya sarankan untuk mengiyakan permintaan permintaan mertua. Ya, beri kesempatan istri untuk istirahat kurang lebih selama 2 tahun. Plus untuk memberikan waktu agar anak itu bisa menyusu secara sempurna selama 2 tahun. Ditambah dari sisi agama, hukumnya satu hal yang boleh. Dari sisi agama satu hal yang boleh, dari sisi psikologi, ini bentuk kepedulian seorang suami kepada istrinya, perhatian seorang suami kepada istrinya, kasih sayang seorang suami kepada istrinya. Nah. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Kembali lagi kita bacakan pertanyaan selanjutnya Ustaz. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga Allah merahmati Ustaz dan keluarga serta menjaga Ustaz dan keluarga dari segala keburukan khususnya Amin. Di masa pandemi ini. Amin. Afwan Ustaz, izin bertanya. Ana ingin bertanya perihal batasan-batasan tasyabuh dalam pernikahan seperti apa Ustaz? Contohnya, apakah memegang bunga bagi pengantin perempuan saat resepsi adalah bentuk tasyabuh terhadap wanita kafir? Karena sebagaimana yang diketahui, wanita kafir selalu memegang bunga saat acara pernikahan mereka, Ustaz. Mohon doa juga untuk kelancaran hajat anak Ustaz. Syukran wa jazakallahu khairan, Ustaz. Ya, yang namanya permasalahan itu bukan hanya permasalahan tasyabuh. Hal yang bermasalah itu bisa tasabuh dan bisa unsur-unsur yang lainnya. Di antara unsur yang bisa dipertimbangkan adalah unsur buang-buang harta. Jika satu gepok bunga itu adalah bunga asli, nilainya berapa. Sekedar untuk diserahkan kepada suami atau yang lainnya yang tidak ada nilainya, tidak ada manfaatnya. Maka minimal dikhawatirkan ini termasuk buang-buang harta. Ya, meskipun ya, mungkin kita katakan itu tidaklah bagian dari melakukan kekhasan orang kafir. Ya, maka yang jadi sumber yang jadi sumber acuan itu tidak harus hanya dari sisi tasabuh, namun sisi mubadir, sisi atau yang lebih tepat israf, buang-buang harta dalam untuk satu hal yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Atau nama yang lebih tepat kalau tidak ada manfaatnya sama sekali adalah itu adul mal, buang-buang harta. Dan Nabi SAW menyampaikan, wa karihalakum thalathan kila waqala wa kathrata su'al wa itu adul mal. Dan di antara yang Allah benci adalah buang-buang harta, yaitu harta dibelanjakan untuk membeli sesuatu misalnya, padahal sesuatu tersebut tidak ada manfaatnya. Nah, terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Sekali lagi kami ingatkan kepada sobat muslim semua, masih ada sedikit waktu. Pada sobat muslim yang ingin bertanya, ada permasalahan seputar hukum keluarga, dapat menanyakan dan dapat mengirimkan SMS ataupun WhatsApp ke nomor 0823-2727-5333. Baik Ustaz, kita lanjutkan ke pertanyaan yang masuk berikutnya Ustaz. Barakallahu fikum Ustaz. Wallahi barik fikum. Di masyarakat kita selain walimatul urs, ada juga walimatul safar. Bagaimanakah tuntunannya? Apakah ketika akan berangkat safar ataukah ketika pulang safar? Walimah atau acara makan-makan itu bagian dari adat, bagian dari non-ritual ibadah, hukum asalnya boleh, selama tidak ada unsur-unsur yang terlarang dalam masalah ini. Termasuk di antaranya adalah walimatus safar, dan itu longgar, mau sebelum berangkat ataupun setelah berangkat. Meskipun kalau kita lihat hadis Nabi, di antara hal yang Nabi lakukan itu adalah menyembelih hewan setelah beliau pulang dari bepergian. Ya, dan tidak main-main, di hadis disebutkan Nabi menyembelih sapi setelah pulang dari bepergian. Namun hal ini tidak kita katakan sebagai satu hal yang dianjurkan, dan kita katakan ini satu hal yang hukumnya mubah, hukumnya boleh. Nah, terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Ahsanallahu ilaikum Ustaz. Wa ilaikum. Bolehkah kita hanya mendoakan saja orang tua kita yang belum sholat, karena orang tua susah dinasihati, dan apabila diajak bicara nanti malah terjadi cekcok dan akan berujung kepada marah-marahan. Mohon nasihatnya Ustaz. Ya, bagian di antara usaha, jika usaha-usaha yang lain juga tidak mempan, atau bagian dari usaha yang penting adalah berdoa minta kepada Allah agar Allah membukakan pintu hati orang tua untuk bisa menerima atau untuk bisa menjadi hamba Allah yang baik dengan mengerjakan ibadah salat. Nah, terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Kita bacakan pertanyaan berikutnya Ustaz. Bagaimanakah hukum pernikahan yang mengikuti adat istiadat yang berlaku Ustaz, seperti dandanan ataupun juga pakaian? Mohon jawabannya Ustaz. Jika berkenaan dengan dandanan dan pakaian pengantin, ya selama tidak ada hal-hal yang terlarang di dalamnya, maka tidak terlarang, boleh-boleh saja. Jadi maka jika mau ditanyakan, maka tolong lebih spesifik, dandanan seperti apa atau bagaimanakah keadaannya gitu. Kalau sekedar dandanan pengantin, maka kaidahnya itu masalah duniawi, masalah non ritual ibadah, hukum asalnya boleh selama tidak ada hal-hal yang terlarang dalam timbangan ilmu agama. Nah, Terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Kita bacakan untuk pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga Allah selalu menjaga Ustaz. Amin. Suami menginginkan istri mewarnai rambutnya karena suami menyukai rambut yang berwarna seperti artis Korea. Bagaimana hukumnya Ustaz? Jika niatnya seperti artis Korea, maka hukumnya haram karena tasabuh. Ya, maka tasabuh itu bisa dilihat dari niatnya. Jika niatnya untuk menyerupai orang kafir, maka hukumnya adalah hukum tasabuh. Ya, meskipun itu sebenarnya bukan kekhasan orang kafir. Ya, bukan satu hal yang identik dengan orang kafir. Pakai kemudian rambut pirang, yaitu bisa kemudian kekhasan orang-orang yang nakal-nakal di tempat kita, atau kemudian, tapi kalau diniatkan seperti artis Korea, ya berarti diniatkan untuk menyerupai orang kafir. Maka hukumnya haram. Bagian dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai sekelompok orang, maka dia bagian dari orang tersebut. Ya, barang siapa menyerupai orang kafir, maka dia bagian dari mereka. Dan hukum tasabuh dengan orang kafir ini berlaku yang pertama, ketika seorang itu melakukan sesuatu hal yang menjadi kekhasan orang kafir, meskipun tanpa niat untuk serupa. Kemudian yang kedua, manakala dia berniat untuk menyerupai mereka. Maka dalam dua hal ini, dua-duanya tergolong tasabuhun bil kufar, tasabuh dengan non muslim yang hukumnya terlarang. Nah. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Kita bacakan pertanyaan selanjutnya Ustaz. Izin bertanya Ustaz, kakak Ana menikah siri dengan wali kakak Ana, padahal bapak Ana masih hidup dan tanpa izinnya. Ana pernah mengingatkan sekali kalau nikahnya tidak sah, namun akhirnya bertengkar dan hampir putus silaturahmi. Mohon nasihatnya Ustaz. Ya, kalau mengacu pada ketentuan di mazhab Syafi'i, maka tidak sah akad nikahnya. Ya, berpindah kepada wali yang lebih jauh dalam keadaan ada wali yang lebih dekat. Nah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita bacakan pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bolehkah perempuan menjadi saksi dalam pernikahan? Jazakallahu khairan. Jawabannya tidak boleh. Ya. Saksi dalam pernikahan adalah dua orang saksi laki-laki yang adil, yang baik agamanya. Namun ya ini jika yang menghadiri akad nikah cuma dua orang ya. Kalau perlu diketahui bahasanya saksi secara hukum agama ya semua orang yang hadir. Semua orang yang hadir. Kalau di situ yang hadir laki-laki dan termasuk di antaranya perempuan, ya, dia ikut menyaksikan, sebenarnya dia jadi saksi. Tapi yang mensahkan pernikahan itu adalah dua laki-laki. Nih. Jadi ya tidak masalah. Jadi kalau dari sisi kenyataan, bolehkah perempuan menyaksikan satu akad nikah? Jawabannya boleh. Dia ikut hadir. Ya, bersama ya, orang-orang yang hadir. Namun yang mensahkan pernikahan adalah dua orang laki-laki yang dia adalah orang yang baik agamanya. Artinya seandainya yang hadir itu ada 20 orang. Asalkan di situ 20 orang ini 18 perempuan. Namun dua orang di antaranya adalah laki-laki yang baik agamanya. Maka akad nikah ini sah karena sudah ada saksi dua orang laki-laki yang baik agamanya, dan dari sisi kenyataan perempuan bisa juga ikut menyaksikan. Ya, namun dia tidak tidak bisa mensahkan pernikahan seandainya yang hadir cuma perempuan saja. Seandainya yang hadir cuma perempuan saja, maka ini tidak mensahkan, tidak menjadi sebab sahnya pernikahan. Atau yaitu sahnya akad nikah. Nah. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Kita bacakan pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Minta nasihatnya, jika ingin menikahi gadis yang belum berjilbab, tetapi dia tetap sholat. Ya, kalau nasihat saya, nikahilah wanita yang baik agamanya. Karena nikah itu ibadah panjang, ibadah seumur hidup. Dan nikah itu seperti melewati samudra yang kita tidak tahu tepinya, karena tepinya adalah kematian. Ya, kurang lebih gambarannya demikian. Dan di sana ada ombak kecil, ombak besar. Dan ketika terjadi ombak, terjadi badai, maka badai itu akan mudah reda jika laki-laki ini menikahi wanita salihah. Wanita yang baik agamanya, yang nilai-nilai agama itu betul-betul terpatri dalam dirinya. Adapun jika kemudian ketaatan kepada Allah untuk tutup aurat saja berat baginya, apalagi ketaatan kepada suami, itu lebih berat lagi. Demikian saran saya. Nah. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Mungkin ini akan kami bacakan pertanyaan yang terakhir Ustaz. Dan Ustaz Aris Mendandar bisa menutup acara kajian pada malam hari ini. Bismillah, afwan Ustaz, izin bertanya. Bagaimana jika seorang akhwat menikahi laki-laki yang belum ngaji namun baik akhlaknya? Mohon nasihatnya. Ya, jika betul-betul baik agamanya, baik agamanya, dan ini telah tentu dia akan mudah untuk diberi saran-saran kebaikan, dan ini sudah terlihat sejak sebelum hari H pernikahan, misalnya sejak kenalan, maka ketika perempuan ini merasa cocok, kemudian dia sampaikan, Mas coba ikut kajian ini dan itu. Maka dia pun kemudian memberikan perhatian permintaan orang yang dicintai, atau kemudian orang yang dicintai itu betul-betul mendapatkan perhatian. Maka silahkan jika sebelum hari H pernikahan itu sudah terlihat kalau dia adalah suami yang bisa mudah menerima masukan dari istri. Namun, rumah tangga itu membutuhkan klik di antara dua hati. Dan itu membutuhkan visi dan misi yang jelas. Dan yang paling pokok, visi yang misi rumah tangga yang jelas dari kepala rumah tangga. Kalau dia adalah orang yang belum baik agamanya, belum baik agamanya, dari sisi agama dia belum baik, maka visi misi rumah tangganya juga tidak jelas. Boleh jadi jelas, saya ingin rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Tapi breakdown sakinah mawaddah warahmah itu seperti apa? Nanti setelah rumah tangga ini kemudian punya anak-anaknya itu, mau seperti apa cetakannya, itu tidak jelas. Sekedar punya satu hal yang global, namun isian dari detail yang global itu seperti apa, jika orang ini tidak kenal ilmu agama, dia tidak bisa ngasih rincian. Dan di sini akan ada perjuangan berat seorang istri supaya bisa membantu suaminya agar punya rincian yang jelas, arah yang jelas dari rumah tangga tersebut. Sekali lagi, maka yang dibutuhkan, yang diperlukan adalah yang sebagaimana Nabi sarankan adalah baik agamanya dan baik akhlaknya. Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawiju. Jika datang seorang laki-laki yang baik agamanya dan baik akhlaknya, bukan hanya baik akhlaknya semata, namun baik agamanya dan baik akhlaknya. Dan baik agama dimulai dari mengerti aturan-aturan agama. Mengerti aturan-aturan agama, kemudian ada semangat untuk mengaplikasikannya dan mengamalkannya. Nah, itu yang Nabi arahkan. Dan sebaik-baik petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, yakinlah bahasanya dalam taat kepada petunjuk dan arahan Nabi, di sana terdapat keberkahan, di sana terdapat kebahagiaan, di sana terdapat keberuntungan dunia dan akhirat. Demikian yang kita bahas kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji jadi ilmu yang bermanfaat untuk saya pribadi dan para pendengar sekalian, pendengar radio muslim sekalian. Kemudian sebelum kami akhir, kami ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir di kelas online ini, di kelas virtual ini. Semoga kehadiran kita di kelas virtual ini Allah jadikan sebagai amal soleh yang memperberat timbangan kebajikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari tidaklah bermanfaat harta dan anak kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih dan amal yang saleh. Dan kami ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada segenap kru Radio Muslim Yogyakarta dan Haku TV serta semua media yang merilai acara kajian ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang berlimpah untuk antum semua. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa irda'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Kami pamit undur diri dari ruang dengar para pendengar sekalian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Anda baru saja menyimak kajian Radio Muslim Jogja. Semoga bermanfaat. Kirimkan donasi terbaik Anda ke rekening BNI kode 427 nomor rekening 7755331193. Yayasan Pendidikan Islam Al-Azhar. Mari dukung dakwah Radio Muslim Jogja, memurnikan akidah, menyebarkan sunnah.